Semoga kita termasuk asa ay an nakuna minal a'idin wal fa'izin, nas'alullah ay yaj'alana minal a'idin wal fa'izin. Semoga kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk dari al-a'idin wal fa'izin dengan makna yang tadi disebutkan. Naam. Adapun memastikannya, mengabarkan, maka itu tidak boleh. Banyak orang-orang yang tidak masuk di dalamnya. Kita pun khawatir, takut jangan-jangan kita tidak termasuk di dalamnya. Pembuktiannya adalah hari-hari ini di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Di bulan ini secara khusus Nabi alaihi salatu wassalam telah menganjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, terserah di awal atau di pertengahan atau di penghujung, berturut-turut atau terpisah-pisah, yang jelas jumlahnya 6 hari. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan sebulan penuh, berarti jika punya utang puasa yang ditinggalkan selama Ramadan karena udur, jika ingin masuk dalam hadis, segera diqadha. Dan itu tentunya lebih utama karena wajib, agar bisa menyelesaikan sebulan penuh, semoga masuk dalam hadis tersebut, dia kemudian diikuti setelah selesai qadha-nya dengan 6 hari puasa Syawal. Nilainya dari segi pahala dengan amalan yang singkat tersebut barokah dari bulan Ramadan, puasa sebulan penuh, kemudian bulan setelahnya Syawal hanya 6 hari. Nilainya bagaikan berpuasa setahun penuh. Berpuasa setahun penuh bukan perkara yang gampang. Bahkan perkara itu perkara yang menyiksa tubuh, melemahkan tubuh sampai pada tahap yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dilarang dalam syariat. Oleh karena itu siyamud dahr, berpuasa setahun penuh, yakni setiap hari puasa 360 hari 12 bulan kecuali di waktu yang terlarang, di 2 hari Id, di hari-hari tasyrik, di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Selain itu, di hari-hari yang tidak diharamkan berpuasa, berpuasa terus menerus setiap hari setahun, itu haram. Ghairu mahmud, tidak terpuji dalam syariat, dilarang, diharamkan. Itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi negosiasi antara Abdullah bin Amr bin Al-As dengan Nabi Alaihissalam, ingin melakukan itu dan Nabi melarangnya. Puncaknya yang dibimbingkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As adalah puasa Daud. Puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, begitu seterusnya dalam setahun. Adapun setiap hari dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang Abdullah bin Amr bin Al-As, dan datang hadis lain yang menunjukkan haramnya hal itu. Bayangkan ya ibadallah, dengan puasa Ramadan lengkap sempurna, kemudian hanya 6 hari di bulan ini kita bisa mendapatkan puasa setahun. Yang secara praktek kita ingin berpuasa setiap hari setahun, kita tidak akan mampu. untuk istiqomah. Karena itu menyiksa, oleh karena itu diharamkan dan melarang. Nabi melarang. Ada satu sana haram melakukan itu. Namun kita bisa mendapatkan keutamaan itu dengan cara ini tadi. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu sangat merugi jika dilewatkan. Kita berhitung hari. Ya. Ini awal-awal Syawal. Nah, segera, bersegera, jangan sampai luput. Andaikan luput, kesempatan itu untuk bisa mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh masih terbuka dengan mendapatkan 3 hari di bulan ini. Masuk dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad. Hadis yang sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Shaumu syahri sabr wa thalathati ayamin min kulli syahr. Shaumu dahri kulli. Puasa di bulan kesabaran, bulan Ramadan, dan puasa 3 hari di setiap bulan. Nah, ini lebih panjang dan lebih berat daripada yang pertama. Pilihan yang pertama sangat mudah, hanya 6 hari di bulan ini. Tetapi jika itu luput, kesempatan terbuka pada hari tersebut jika dapat 3 hari di bulan ini. Namun harus diikuti 3 hari tiap bulan. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai Sya'ban nanti, setiap bulan ada puasa 3 hari. Maka itu bernilai puasa setahun penuh. Yang jelas, ketika seorang hamba kembali berpuasa di bulan ini, menekuni puasa sunnah, mulai dengan 6 hari di bulan Syawal yang memang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada hadis Abi Ayyub Al-Ansari muttafaq alaih yang telah disebutkan tadi. Ini merupakan pembuktian. Ini merupakan pembuktian bahwa memang seorang hamba tersebut telah terbina, terdidik dengan puasa di bulan Ramadan, dan selepas dari bulan Ramadan dia tetap semangat berpuasa. Ketahuilah pula wahai ibadallah bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu bagaikan puasa rawatib. Kata ulama, Ramadan diapit oleh 2 syariat puasa sunnah yang berkedudukan seperti rawatib, yaitu puasa di bulan Sya'ban diperbanyak berdasarkan amalan Nabi SAW, itu rawatib qabliyah, puasa rawatib yang mendahului Ramadan. Kemudian rawatib ba'diyah setelah Ramadan adalah 6 hari di bulan Syawal. Telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa yang namanya rawatib itu berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah wajib. Seperti halnya solat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala mentakkid, menekankan agar hamba-hambanya menjaga rawatib solat-solat sunnah, ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah, dengan rincian yang telah diatur dalam syariat, yang totalnya 12 rakaat. Itu nanti di hari kiamat akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan solat 5 waktu yang kita kerjakan. Begitu pula rawatib puasa Sya'ban dan puasa 6 hari di bulan Syawal ini akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari puasa Ramadan kita. Tidak ada di antara kita yang menjamin puasa kita sempurna di bulan Ramadan. Banyak hal-hal yang mungkin kita ucapkan, yang kita kerjakan, yang mengurangi kesempurnaannya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang maha luas telah mensyariatkan zakat fitrah, zakat fitr, tuhratan lissa'im, sebagaimana kita ketahui, untuk membersihkan hal-hal yang menodai, yang mengurangi kesempurnaan puasa. Namun bersama dengan itu, puasa 6 hari di bulan Syawal ini juga adalah kesempatan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Oleh karena itu, datang asal dari Umar Ibn Abdul Aziz, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, bahwa Umar Ibn Abdul Aziz menganjurkan orang yang tidak berkemampuan bayar zakat fitrah, sehingga tidak sempat mengamalkan amalan tersebut sebagai pembersih dirinya untuk menyempurnakan kekurangan puasanya, maka hendaknya dia menutupi dengan puasa di bulan ini. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini ibaratnya sebagai kafarah. Sebagai kafarah. Coba perhatikan dalam syariat beberapa kafarah, termasuk kafarah pembunuhan, termasuk kafarah batal puasa Ramadan di siang hari Ramadan. Pilihan kafarahnya yaitu puasa untuk kafarah tersebut, pilihannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut jika tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Ya. Artinya kita mendapati di sini pada jenis-jenis kafarah tersebut, antara puasa dengan memberi makan fakir miskin saling menggantikan posisinya. Maka ketika seseorang, makna yang datang dari Umar Ibn Abdul Aziz, apabila tidak berkesempatan bayar zakat fitrah, berarti dia tidak melakukan amalan sebagai pembersih dan penyempurna kekurangan puasanya, maka kesempatannya masih ada dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Puasa ini sebagai kafarah menggantikan kedudukan zakat fitrah yang tidak sempat dia bayarkan karena tidak mampu. Ya ibadallah, begitu pula telah datang keterangan dari ulama yang juga disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Ulama mengatakan bahwa thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala suatu kebajikan, suatu amal kebaikan adalah dengan seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya dengan amalan kebajikan, dengan amalan kebaikan setelahnya. Jadi ketika didapati seorang hamba selepas dari bulan Ramadan dia giat berpuasa sunnah, didapati dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu sebagai tanda bahwa amalannya, puasanya di bulan Ramadan, amalan puasanya di bulan Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amal ibadah, ya ibadallah, menambah kuat iman. Setiap kali seseorang beribadah, saat itu pula bertambah kuat imannya. Ketika didapati dia semangat puasa 6 hari di bulan Syawal, yang menunjukkan kekuatan imannya, ini menunjukkan bahwa amal puasanya di bulan Ramadan telah diterima oleh Allah, telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kemudian diberi ganjarannya dengan ditolong lagi, diberi taufik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa di bulan ini. Sebagaimana halnya kata ulama, jika suatu kebaikan diikuti setelahnya dengan kejelekan, lepas dari Ramadan, justru di bulan ini menunjukkan kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, itu bukti bahwa amal puasanya, amal ibadahnya di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas meragukan. Harusnya yang memang muwaffaq wa mardiyun 'indallah, diberi taufik oleh Allah dan diridai oleh Allah dengan amal ibadahnya sepanjang bulan Ramadan, semakin kuat imannya, keluar meraih ketakwaan, yang berarti akan tampak pada amal-amal berikutnya di bulan ini dan setelahnya. Justru setelah keluar dari kebaikan di bulan Ramadan, menampakkan di bulan ini kejelekan. Ini tanda bahwa tertolak amalannya bulan Ramadan. Bahwa al-khusran idzan laisa minal a'idin wal faizin, yang termasuk dari kalangan orang-orang yang kembali kepada kesucian, diampuni dosa-dosanya. Rasa kecilnya dan tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang meraih kemenangan. Tandanya tampak pada amalannya di bulan ini. Nasallallah salam wal afiyah. هذا ما أقول لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Ingat pula ya ibadallah, bahwa setiap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita syukuri. Yang dituntut dari kita selaku hamba Allah adalah mensyukuri seluruh nikmat Allah. Dan itu wajib dengan tiga rukunnya. Mengakui bahwa seluruh nikmat ini dari Allah. Nikmat duniawiyah, nikmat ukhrawiyah. Nikmat duniawiyah, seluruh nikmat-nikmat duniawi. Apapun nikmat-nikmat yang kita rasakan pada tubuh kita. Nikmat hidup, kesempatan hidup, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat seluruh yang kita nikmati di dunia ini. Yang hanya terkait dengan duniawi kita. Begitu pula nikmat ukhrawiyah, nikmat diniyah, nikmat agama yang itu bersambung dengan akhirat. Nikmat hidayah, bimbingan dari Allah berupa ilmu yang kita miliki, yang kita fahami. Kemudian nikmat hidayah, taufik, pertolongan Allah menolong kita, memberi kita taufik beramal dengan ilmu yang kita miliki. Taufik dari Allah kepada kita beramal ibadah. Nikmat inilah yang paling utama. Baru saja kita lewati nikmat yang besar, bulan suci Ramadan. Jika kita termasuk yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah beramal, puasa dan yang lainnya di bulan Ramadan, berarti wajib bagi kita mensyukuri nikmat yang besar itu. Pertama, ingat selalu nikmat itu dan seluruh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua minallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak satu pun nikmat yang kalian rasakan kecuali dari Allah. Kemudian kita menyanjung-nyanjung Allah, memuji-muji Allah dengan lisan kita. Segala puji baginya atas nikmat-nikmat ini. Kemudian kita syukuri dengan seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh kita, mulai dari kalbu kita, hati kita, lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita, tangan kita dan yang lainnya. Kita gunakan untuk menaati Allah, untuk beramal soleh. Jangan sekali-kali kita gunakan untuk bermaksiat, untuk berbuat kemungkaran. Sallallahu alaihi wa sallam. Mensyukuri nikmat Allah dengan menaatinya, dengan seluruh anggota-anggota tubuh yang kita miliki. Di antaranya adalah nikmat puasa Ramadan kita syukuri di bulan ini dengan berpuasa sunnah 6 hari. Hada min babi syukur. Disebutkan juga oleh Ibn Rajab al-Hanbali dan Al-Tawaiful Ma'arif. Ini merupakan kesyukuran terhadap nikmat taufik puasa Ramadan. Kita syukuri dengan berpuasa lagi di bulan ini. Coba perhatikan bagaimana Nabi AS tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, tidak tidak pernah surut untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi alaihi salatu wasalam sangat menyadari betapa besarnya nikmat Allah atas dirinya. Hamba Allah yang terbaik, beliaulah yang meraih nikmat yang terbesar, berarti beliau yang paling harus bersyukur menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la ikhfa alaikum, kalian semua tahu bagaimana diceritakan salat malam Nabi alaihi salatu wasalam, kana yaqumul lail qiyaman tawilan hatta tatawarrama qadamah. Nabi alaihi salatu wasalam qiyamul lail panjang, lama bacaannya dan rukuknya, lamanya mendekati lama berdirinya. Begitu pula gerakan-gerakan yang lainnya, hampir seragam. Sampai telapak kakinya bengkak. Sampai telapak kakinya bengkak. Dikatakan kepadanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, lima taf'alu hada? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Sedemikian rupa kamu seperti ini, melakukan ini. Padahal Allah telah menjamin diampuni dosa yang telah akan datang. Artinya, kenapa mungkin tidak berpikir, seseorang berpikir, jika Nabi, seorang yang telah dijamin masuk surga, telah dijamin diampuni kesalahannya, ya, baik yang lalu maupun yang akan datang dalam hidupnya, perhatikan, tidak perlu harus berjuang sedemikian rupa seperti yang digambarkan tadi, qiyamul lailnya, kan sudah ada jaminan. Bukan begitu. Itu adalah asumsi yang salah. Justru itu adalah nikmat yang besar yang wajib disyukuri. Wujud kesyukuran itu adalah dengan semakin giat beribadah. Apa kata Nabi? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku mau menjadi hamba yang banyak bersyukur? Banyak bersyukur dengan semakin giat beribadah. Ya ibadallah, oleh karena itu disebutkan sebagian salaf, idza wuffiqa liqiyami lailatin minal layali asbaha fi nahariha sha'iman. Syukran lillahi ta'ala ala tawfiqihi liqiyamil lail. Sebagian salaf disebutkan jika mereka diberi taufik oleh Allah untuk bisa salat malam. Ya, kita sama-sama menyadari diri kita, ya. Malam-malam, sekian malam kita lewati. Kita hitung saja. Ya, berapa dari malam-malam kita lewati yang kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa qiyamul lail, atau lewat begitu saja dengan tidur atau kegiatan lainnya yang tidak bermanfaat. Artinya itu nikmat yang besar. Sebagian salaf ketika diberi taufik oleh Allah untuk bisa qiyamul lail malam itu, benar-benar dia merasakan ini adalah nikmat dari Allah yang wajib disyukuri, maka diikuti dengan puasa esoknya. Sekalian makan sahur, esoknya puasa, puasa sunnah. Puasa itu dilakukan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat qiyamul lail tadi malam. Ketika ditanyakan kepada Wuhaib ibn al-Warad, ditanyakan kepadanya, ada yang bertanya kepadanya tentang pahala sebagian amalan seperti tawaf dan yang lainnya, apa pahalanya? Apa jawaban dia? La tas'alu an thawabiha. Kalian jangan tanya-tanya tentang pahalanya. Ada yang lebih penting dari itu yang ingin dia ingatkan, yaitu apa? Kata beliau, la tas'alu an thawabiha, jangan tanya, la tas'alu an thawabiha, jangan tanya tentang pahalanya. Walakin is'alu, tapi tanyalah mallazi alaihi, yani mallazi yajibu alaihi, apa yang wajib, tanyakan apa yang wajib atasnya. Minas syukri, dari kesyukuran. Lihadzal amal litaufiq wa di'ana alaihi, untuk mensyukuri amalan tersebut, mensyukuri taufik dan pertolongan Allah kepadanya melakukan amalan ini. Itu ya ibadallah. Terakhir, menutup khutbah kita hari ini, kami ingatkan, janganlah kita menjadi golongan orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan, masya Allah, rajin ke masjid. Di bulan Ramadan, masya Allah, atributnya Islami, pakai peci, pakai sarung atau pakai jubah, ya. Di luar Ramadan, tidak pernah kelihatan di masjid. Di luar Ramadan, dilempar pecinya, dilempar sarungnya, tidak dipakai jubahnya. Di bulan Ramadan, megang Quran. Di luar Ramadan, Qurannya tidak pernah disentuh. Di bulan Ramadan, tampak bersungguh-sungguh berjuang, ikut beramal seperti yang lainnya. Di luar Ramadan, bagaikan tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda buruk. Itu tanda bahwa sebenarnya di bulan Ramadan dia terkekang. Dia sebenarnya menunggu-nunggu untuk bisa segera keluar dari bulan Ramadan. Dia terpaksa ikut suasana, kondisi. Sikonnya menuntut seperti itu. Setelah itu, dia pun melampiaskan segalanya sesuai dengan keinginannya, seakan tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan kepada Bishr tentang satu kaum, yasumun wa yajtahidun fi Ramadan, mereka berpuasa dan mereka berjuang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Apa kata dia? Kata dia, bi'sal qawm, mereka sejelek-jelek kaum. La ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan, mereka tidak mengenal Allah dengan sebenarnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Inna salih, orang salih itu, alladhi yajtahidu fil amal fis sanati kulliha, orang salih itu adalah orang yang bersungguh-sungguh berjuang beramal setahun penuh, sepanjang hari, bukan hanya di bulan Ramadan, bulan ini dan seterusnya sampai datang Ramadan berikutnya, seterusnya istiqamah hakada. Beramal itu tidak ada batas akhirnya kecuali diputus oleh kematian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, lam yaj'alillahu subhanahu wa ta'ala li'ibadi ajalan lil'amal dunal maut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ajal, batas akhir, bagi hamba-hambanya untuk beramal selain kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahi rabbu, sembah rabbu, salat, puasa dan seterusnya, dari berbagai amal ibadah yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, hingga datang al-yaqin, kematian, maut menjemputmu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an nakuna min al-a'idin al-fa'izin, min al-ladhina muwaffaqin lil-amal حتى يأتينا اليقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.